Majrid maratan langit, pocah maratan jagat. Sambat ya dugus dikula ampuning bapak kang ayugan ning ibu ma singa ngandu. belum mengkenen kaya urip sugar mati di peni kulang duwe lagi gawing gragas ningati bertahan kaya kuat kaya beli. Semuanya, tangannya di atas.